Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu memuji sang pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang luar biasa, syakur. Tahu menilai dan memberikan balasan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kalimat Alhamdulillah kalimat mudah diucapkan, kalimat penuh dengan berkah. Dan pasti janji Allah akan menjadi penyebab segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Allah kekalkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah, kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Dan tidak ada orang yang sulit untuk mengucapkan Alhamdulillah, maka jadilah orang yang selalu membaca kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan sang pencipta Allah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, sahabat, murid, guru. Bahkan menjadi seorang pakar ekonom dan saudagar yang sukses dan juga seorang politikus yang mendirikan negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang berhasil. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas, sering kita ucapkan kalimat ini. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadi juga orang yang setelah memuji Allah Alhamdulillah selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berhubungan dengan bab solat dan kita masuk ke materi ke-14. Dan ini sebenarnya materi terakhir berhubungan dengan masalah bab solat yang disendirikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Dan setelahnya kita akan masuk nanti ke pasal ke-9 seputar hukum jenazah. Tentu juga akan membahas masalah solat jenazah. Tapi ada hal-hal yang dibahas oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah di bab ini secara khusus. Dari sebelum kematian, sementara kematian dan juga apa yang harus dilakukan setelah kematian itu terjadi. Kita masuk ke materi ke-14 dulu, masalah solat istisqa. Dan istisqa berarti meminta hujan. Ya. Dan ini dilakukan pada saat memang kaum muslimin sedang menghadapi musim kemarau. Dan solat istisqa sebenarnya intinya adalah meminta hujan sambil memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan dari langit yang merupakan tanda-tanda kebesaran yang semua orang bisa saksikan. Satu keajaiban yang luar biasa. Tetesan air kita bisa rasakan dinginnya, bisa dijama dengan tangan. Bahkan ada yang kencang, ya, yang besar, ada yang lembut, ya, gerimis. Dan ada mendung sebelumnya, turun dari awan. Fenomena alam yang tidak bisa lagi ditafsirkan kecuali memang harus ada pencipta dan yang mengatur semua itu. Bahkan seringkali kita temukan hujan ada di seberang jalan, seberangnya tidak ada hujan. Atau ada hujan yang turun di satu kota, di kota lain tidak. Di negeri lain yang tidak, dan seterusnya. Maka ini tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah hujan itu tanda-tanda kebesarannya. Wa anzalna minal ma'i, wa anzalna minas sama'i ma'an. Ya. Selalu ada ayat mengatakan, dan kami turunkan dari langit air. Kami turunkan dari langit air untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, memberikan minum hewan-hewan, untuk memberikan kehidupan pada manusia. Sedikit saja Allah tahan air tersebut, maka sudah hancur semuanya kehidupan di muka bumi ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Bahkan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang bisa hidup. Subhanallah, kita manusia bisa hidup dengan air walaupun tidak makan. Tapi kita tidak akan pernah hidup kalau tanpa air. Ya, kalau air ada bisa hidup walaupun tanpa makan. Tapi kalau tidak ada air walaupun makanan banyak, maka tidak akan pernah bisa makhluk hidup. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Dan Allah jadikan sebagai bahan suci untuk bersuci. Makanya setiap kali turun hujan, baginda Nabi SAW sangat gembira. Ya, beliau tersenyum lalu berkata, sesungguhnya air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Ya, kemudian beliau membuka imamahnya, membasahi rambutnya dan membiarkan sebagian anggota tubuhnya tersentuh dengan air tersebut. Teman-teman sekalian, pada saat Allah tahan hujan ini, itu untuk menunjukkan kepada makhluk di muka bumi ini kalau Allah Maha Kuasa dan ada pencipta. Terjadilah matinya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia, tanah pecah. Dan begitu turun air sebentar saja, maka semuanya menjadi subur. Berapa banyak tanah yang mati, hanya turun hujan sekali, tiba-tiba subur, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa gitu. Oleh karena itu, pada saat Allah tahan hujan tersebut, maka kaum muslimin dan kaum mukminin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Salah satu caranya adalah istisqa, salat istisqa, dan isinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembali menurunkan rahmatnya itu. Karena dengan hujan tumbuh-tumbuhan hidup, kita bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, hiduplah juga manusia, hiduplah juga hewan-hewan. Dengan adanya air, hiduplah hewan-hewan, bisa dinikmati dagingnya yang halal, juga menjadi perhiasan bagi muka bumi ini. Juga dengan manusia, hidup dan ada populasi. Bahkan kita tahu tubuh kita 80% dari air. Maka semua itu akan hidup dengan air tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya ya nikmat Allah atau rezeki Allah ditahan dari langit karena dosa yang kalian lakukan. Salah satu makna atau nikmat terbesar yang Allah turunkan dari langit adalah hujan itu sendiri. Karena dengan hujan ini semuanya kehidupan bisa berjalan. Baik, salat istisqa ini sama teman-teman sekarang dianjurkan. Salat istisqa sangat dianjurkan. Walaupun dia sifatnya sunnah. Sunnah mu'akkadah. Sebagian ulama mengatakan dia fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah kerjakan di musim kemarau yang sangat kering, maka yang lain gugur. Gitu kan. Tapi umumnya jumhur mengatakan ya hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, materi ke-14 salat istisqa atau minta hujan. Poin A, hukum salat istisqa. Kata beliau, salat istisqa termasuk salat sunnah yang dianjurkan sekali, di mana Rasulullah SAW telah melaksanakannya dan beliau juga memberitahukannya kepada orang-orang serta ikut pergi ke tempat pelaksanaan salat istisqa. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblati wa hawwala rida'ah thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Nabi SAW pernah salat istisqa karena kemarau yang panjang, lalu beliau menghadap kiblat dan memutar selendangnya dari kanan ke kiri, lalu salat dua rakaat di mana beliau membaca surah pada kedua rakaat tersebut dengan suara keras, atau salatnya jahriyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1024 dan Imam Muslim 894. Poin B-nya, masalah pengertian istisqa. Tadi itu dalil tentang masalah istisqa sendiri. Istisqa artinya minta turun hujan dari Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah untuk sejumlah negeri atas hamba-hambanya. N-nya besar, kata ganti Allah, melalui solat, berdoa dan beristighfar ketika terjadi kemarau. Di situ ada footnote nomor 932. Penyebab kemarau dan sedikitnya turun hujan adalah dosa dan banyak melakukan kemaksiatan, sebagaimana ditegaskan oleh sabda Nabi SAW, lam yanqusu qaumul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinina wa shiddatil mauna wa jawri sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul matara minas sama walaulal bahima walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan serta takaran, curang dalam timbangan dan takaran. Ini banyak orang anggap remeh, padahal sebenarnya dosa besar ya, curang dalam timbangan, mungkin menggunakan magnet dan yang sejenisnya, melainkan pasti mereka akan ditimpa kemarau panjang, kehidupan yang sulit dan penguasa yang zalim. Sini ada tiga datang kalau seseorang curang dalam timbangan, curang dalam transaksi apapun sifatnya. Sebagian ulama memasukkan semua transaksi curang masuk dalam ancaman ini, nota palsu kah, apalah rekayasa data dan seterusnya. Maka akan datang pada mereka kemarau yang panjang, kemudian kehidupan yang sulit. Kalau sakit tidak sembuh-sembuh, ada permasalahan tidak selesai-selesai, dan penguasa yang zalim. Jadi kalau orang mau perbaiki tiga keadaan ini, mereka harus taubat dari dosa mengurangi timbangan atau curang di timbangan. Dan kita tahu kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, salah satu yang mereka lakukan adalah kaumnya Nabi Syuaib ya, itu curang dalam timbangan dan Allah SWT menghukum mereka. Dan tidaklah mereka, lanjutan hadisnya, dan tidaklah mereka menolak membayar zakat harta mereka kecuali mereka akan terhalang mendapatkan hujan dari langit. Jika saja bukan karena binatang-binatang, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 4019. Jadi inti daripada solat istisqa bertobat kepada Allah. Ya, supaya Allah turunkan rezeki dari langit. Poin C, waktu pelaksanaan solat istisqa. Waktu pelaksanaan solat istisqa sama seperti solat hari raya. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syams. Rasulullah SAW pergi menunaikan solat istisqa ketika tampak penghalang matahari atau berupa bulatannya. Ini disebutkan riwayatkan Abu Daud nomor 1173 dan Hakim jadi 1 halaman 476 dan beliau mensahihkannya. Walaupun demikian dapat dilakukan kapan saja selain waktu-waktu yang dilarang solat di dalamnya. Yang paling baik dikerjakan waktu mau tiba waktu solat duha. Seperti solat id tepatnya. Ya, maka itu yang paling tepat. Kalau tidak boleh dikerjakan habis duhur. Yang penting jangan waktu dilarang. Ya, dan umumnya pada saat matahari sedang ada. Poin D-nya, hal-hal yang disunnahkan sebelum solat istisqa. Disunnahkan bagi imam untuk mengumumkan pelaksanaan solat istisqa beberapa hari sebelumnya. Menghimbau orang-orang supaya bertobat dari kemaksiatan dan menjauhkan diri dari kezaliman. Juga menganjurkan mereka supaya berpuasa, bersedekah dan meninggalkan permusuhan. Karena kemaksiatan itu penyebab kemarau. Sebagaimana ketaatan menjadi penyebab kebaikan dan keberkahan. Nah, jadi jelas ini semua intinya adalah karena dosa. Dan sunnahnya seorang imam masjid, kalau kita sekarang pemerintah resmi, boleh mengiklankan bahwasanya akan ada sholat istisqa serentak di semua masjid-masjid jami' misalnya, atau di lapangan. Maka itu sangat baik, sehingga rame-rame untuk melakukan istisqa. Tentu kalau dikerjakan istisqa ini, harus dipilih imam yang paling soleh, yang paling baik, yang paling dekat hubungannya sama Allah SWT. Diharapkan juga yang hadir dalam sholat istisqa adalah orang-orang yang soleh, sehingga doa mereka diijab oleh Allah SWT, walaupun umumnya masyarakat boleh ikut. Tapi diharapkan di situ harus hadir ada orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ijabah. Karena kalau ada orang-orang saleh biasanya belum selesai istisqa sudah turun hujan. Ada juga orang subhanallah istisqa dikerjakan dalam beberapa hari tidak juga turun hujan. Ini kena kemaksiatan yang masih ada. Bahkan mungkin yang mengimami salat bisa saja mungkin masih ada hal-hal yang mengganjal karena dicontohkan di dalam hadis-hadis kalau salat itu diterima istighfar mereka diterima maka hujan akan turun. Ya. Poin E-nya tata cara pelaksanaan solat istisqa. Imam dan orang-orang pergi ke tempat solat. Lalu imam solat bersama mereka 2 rakaat. Jika imam berkenan, maka ia dapat membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, seperti solat hari raya. Pada rakaat pertama imam membaca surah Al-A'la, Subbihisma Rabbikal A'la. Setelah ia membaca Al-Fatihah dengan suara keras, sedang pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghashiyah. Setelah selesai solat, hendaklah imam menghadap ke arah jemaah dan berkhutbah di hadapan mereka dengan menghimbau mereka supaya memperbanyak istighfar. Lalu imam berdoa yang diamini oleh jemaah. Lalu imam menghadap kiblat serta mengubah posisi selendangnya sehingga bagian sebelah kanan pindah ke bagian sebelah kiri serta bagian sebelah kiri dipindahkan ke bagian sebelah kanan. Lalu orang-orang pun harus mengubah posisi selendang mereka sebagaimana dilakukan imam. Selanjutnya mereka berdoa lalu mereka bubar. Jadi sholat dulu 2 rakaat seperti sholat id umumnya. Habis itu imamnya balik menghadap makmum kemudian berkhutbah dan mengingatkan mereka tentang masalah bahayanya maksiat. Bagaimana Allah murka dengan mereka, mereka harus segera taubat dan seterusnya. Setelah selesai dia menghadap kiblat dia berdoa lagi. Tapi pada saat dihadap kiblat disunnahkan untuk memindahkan selendang. Kalau dia pakai selendang. Kalau di zaman Nabi SAW itu imamah. Jadi kelebihan imamah itu ya seringkali ada yang mengulur itu diletakkan ke sebelah kiri misalnya. Makanya dipindahkan. Imamahnya dipindahkan lalu kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Kurang lebih begitu dari kanan ke kiri gitu kan. Kalaupun ada yang dari kiri dipindahkan ke kanan seperti dijelaskan dalam riwayat tadi. Apa hikmahnya Allahu a'lam. Ini karena Nabi SAW melakukan maka para sahabat pun ikut melakukannya. Tidak semua apa yang dicontohkan Nabi kita harus cari hikmahnya. Bagi seorang mukmin kita terima saja. Kalau ada hikmahnya Alhamdulillah ada penjelasan. Kalau tidak ada ya sudah. Tidak perlu kita cari tahu kenapa Allah suruh sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat ya. Kalau ada hikmahnya sudah. Kalau enggak ya sudah. Gitu kan? Kita enggak perlu cari tahu. Ya, tugas kita mengimani. Sudah kita laksanakan. Begitulah. makna daripada kalimat Islam itu sendiri. Artinya istislamun nafs li rabbil alamin, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas teman-teman, fenomena-fenomena alam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengingatkan kita ada di muka bumi. Termasuk guntur yang menggelegar. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya guntur yang menggelegar itu adalah peringatan keras dari Allah yang ada di langit untuk penduduk bumi. Ya. Untuk terjadi gempa, ya, di zaman Abdullah bin Mas'ud di Kufah, di Irak pada saat itu, gempa dan orang-orang pada ketakutan. Abdullah bin Mas'ud naik di atas mimbar lalu mengatakan, sungguhnya Tuhan kalian di langit sedang memberikan peringatan kalian agar kalian bertobat kepadanya, maka bertobatlah. Maka penduduk Kufah pun bertobat pada saat itu dan gempanya selesai. Sekarang poin E, tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Tadi sudah kita baca ini ya. Baik, tata cara di atas berdasarkan keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. Nabi SAW pergi menunaikan solat istisqa dan beliau solat bersama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau menghadapkan mukanya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian mengubah posisi selendangnya sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke bagian sebelah kiri serta bagian sebelah kiri berpindah ke bagian sebelah kanan. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 8128, Ibnu Majah 1268, Al-Baihaqi jilid 3 halaman 347, dan mereka menjelaskan bahwa para perawinya semuanya bisa dipercaya. Ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi, teman-teman sekalian, bagaimana peceklik ini juga datang. Dan peceklik ini waktu datang Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka untuk sholat istisqa. Dan Umar bin Khattab menunjukkan kepada mereka tentang tata caranya. Beliau imami sholat, setelah imami sholat mengingatkan manusia supaya mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau menghadap kiblat, membalikkan imamahnya, lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai, beliau pun balik ke arah jemaah lagi, kemudian mengatakan, Ya Allah, dengan suara keras, orang-orang mendengarkan. Sesungguhnya pada saat Nabi kami masih hidup, kami jadikan antara kami dengan engkau, Nabi kami sebagai perantara. Dan sekarang Nabi kami sudah meninggal. Maka ini pamannya Abbas, dipanggillah Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup pada saat itu, yang akan kami jadikan perantara antara kami dengan engkau. Terimalah doanya. Maka Abbas pun mengangkat tangan ke langit, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya, turunlah hujan pada saat itu. Ini sering terjadi juga di zaman orang-orang soleh dulu ya. Ya, karena maksiat itu tidak mengenal apakah orang soleh atau tidak. Siapapun yang berbuat dosa, maka dia berarti pelanggar. Ya, dia berarti pelanggar. Teman-teman harus tahu, akibat daripada orang-orang yang berbuat ketaatan, itu sama, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Kita tahu Nabi Musa AS diselamatkan dengan Bani Israel. Kita tahu juga Isa AS diselamatkan juga ya, dengan Bani Israel. Kemudian kita juga tahu yang beriman kepada beliau ya. Kita juga tahu Nabi Lut diselamatkan dengan orang yang beriman. Kita juga tahu Nabi Ibrahim diselamatkan juga dengan orang yang beriman dengan beliau ya. Nabi Syuaib ya. Kemudian Nabi Zakaria Nabi Ayyub. Nabi-nabi ini banyak semua ceritanya diselamatkan oleh Allah SWT karena kepatuhan mereka bersama orang beriman. Tapi dari satu sisi juga ada orang-orang yang kufur dari kaum-kaum mereka yang Allah binasakan. Bahkan di zaman Nabi SAW kita tahu bagaimana para muhajirin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka beriman, mereka hijrah. Allah berikan kemenangan. Mereka sampai mendirikan negara Islam di Madinah, sampai menguasai setengah dunia dan mereka meninggal dalam keadaan namanya harum. Kisah-kisahnya terkenang gitu loh. Dan kita tahu juga kisah akhir Abu Lahab, Abu Jahal yang hidup di zaman Nabi SAW. Bagaimana mereka kufur. Mereka tadinya kaya raya, mereka tampan. Ya, sampai Abu Jahal itu dikenal dengan ketampanannya. Kulitnya putih, tampan. Gitu kan. Abu Lahab, itu paman Nabi SAW. Mereka punya fisik dan paras wajah yang sempurna. Kekayaannya banyak, tapi subhanallah akhirnya karena tidak beriman, maka mati binasa dalam kekufuran. Dan dinukil kisah-kisah mereka bagaimana Nabi SAW menyebutkan kalau mereka ahli neraka. Maka kita mengikuti orang-orang yang baik, kita akan baik. Kita mengikuti orang buruk, kita akan buruk. Kita kalau kerja di perusahaan, berteman dengan orang-orang yang sudah berprestasi, kita akan sama dengan mereka. Kita berteman dengan orang yang sering menerima surat SP, atau SP dikasihkan SP1 dia masih cuek, SP2 masih cuek, 3 cuek, di PHK. Kita akan seperti mereka kalau kita ikuti. Begitu juga dengan akibat ini. Kita ikutin orang-orang yang bermaksiat, maka semua fasilitas Allah, Allah akan angkat. Di antaranya hujan. Kita bertaubat, kita ikuti orang-orang soleh, maka akan turun fasilitas tersebut. Kalau diberikan fasilitas tersebut. Ini semua perlu digarisbawahi, teman-teman sekalian. Dan dosa memang sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Kita sudah pernah sebutkan, teman-teman sekalian, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan masalah itu ya. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memerintahkan aku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun. Dan dia memberitahukan kepadaku kalau ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maksiat itu teman-teman hanya akan menggelapkan hati seseorang. Membuat kelam, membuat hidupnya sumpek. Jadi kalau ada yang merasa sumpek, susah berpikir, itu kan ada kemaksiatan. Coba istighfar kepada Allah. Kapan dosa itu sudah Allah bersihkan, ketenangan hati akan ada, pasti. Walaupun dalam kondisi kita miskin, makanan tidak ada, pas-pasan, semuanya dibawa dengan kegembiraan. Karena memang dasarnya dia jauh dari maksiat. Hakikat daripada kebahagiaan adalah bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Kapan ini baik? Baik semua urusan dunia. Kapan ini buruk hubungan sama Allah? Maka buruk semuanya. Itu kata kuncinya. Tidak usah dicari sebabnya di dunia, percuma. Di bumi ini percuma dicari sebabnya. Ada apa-apa? Kaum salafus soleh kakinya kesentuh batu, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada peringatan dari Allah nih. Ya, sampai apapun, ya, di antara mereka yang sudah sering saya nukil mengatakan, saya tahu kalau ada kemaksiatan aku lakukan pada saat terjadi perubahan pada perilaku pasanganku, pada tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Dan sekian banyak tentunya peringatan-peringatan dari Allah SWT untuk pelaku maksiat, maka seseorang harus hati-hati dengan masalah ini. Dan kalau teman-teman melakukan perbuatan dosa, harus hati-hati. Kalaupun kita lakukan dosa, teman-teman, itu dosa. Jangan sampai kita lakukan. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, maka jangan dia terang-terangkan. Menerang-terangkan dosa ini berarti menantang hukuman Allah juga datang secara terang-terangan. Ada sebuah hadis Bukhari yang berbunyi masalah itu. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan dimaafkan kesalahan atau dosanya. Kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Sengaja seperti memamerkan sama orang, menantang akan dihukum. Mirip antum di perusahaan, mencuri depan pimpinan perusahaan. Dipecat semestinya. Orang yang buat dosa di tengah-tengah jalan, dari tempat-tempat terbuka, memamer pada orang. Ini seperti menantang, Allah SWT akan menghukum dia. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan bisa dimaafkan oleh Allah kesalahan dan dosanya. Kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Dan termasuk berbuat dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan satu dosa di waktu malam. Dan Allah menutupi perbuatan jelek yang dilakukannya tersebut. Namun di pagi hari ia berkata pada orang lain, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan perbuatan ini dan itu. Padahal ia bermalam dalam keadaan Tuhannya menutupi kejelekan yang diperbuatnya. Namun ia berpagi hari menyingkap sendiri tutupan atau aib atau tabir Allah tadi yang menutupi dirinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6069 dan Imam Muslim 7410. Maka ini harus difahami teman-teman sekalian, karena hanya akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik dari kemaksiatan tersebut. Selanjutnya teman-teman sekalian, poin terakhir, poin F dalam masalah solat istisqa ini adalah macam-macam doa istisqa. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW berdoa dalam solat istisqa, beliau membaca, Allahumma sqina gaithan, mugithan, mari'an, mari'an, gadaqan, mujallala, aman, tabaqan, sahhan da'ima. Allahumma asqinal gaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma bil ibadi wal biladi wal baha'imi wal khalki minal a'wa'i wal jahdi wad danki ma la nashkuhu illa ilaik. Allahumma ambit lana az-zar'a wa adir lana ad-dar'a wasqina min barakati as-sama' wa ambit lana min barakati al-ard. Allahumma arfa 'anna al-juhd wal ju'a wal 'ura واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت بلدك الميت. يا الله berilah kami hujan yang menolong yang berakibat baik. Ya jangan sampai hujan itu menyebabkan banjir, menyusahkan kami. Berilah kami hujan yang menolong dan berakibat baik, yaitu menyuburkan tanaman, menyirami dengan lebat, rata, meluas, sekali hentakan, turun dari atas dan terus menerus. Artinya hujan itu bermanfaat, tidak berbawa angin, satu tempat fokus dan memberikan hujan, memberikan manfaat yang besar. Ya Allah, berilah kami hujan dan jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmatmu. Ya Allah, turunkanlah hujan pada para hamba, negeri-negeri, ternak-ternak, dan seluruh makhluk yang membebaskan kami dari derita, kesulitan, dan kepapaan. Ya. Kata sebagian ulama, doa ini maksudnya adalah justru hujan itu bukan cuma sekedar menyuburkan tanah, tapi akan ada obat-obat buat penyakit kami, akan menyehatkan tubuh kami, menyegarkan tubuh kami. Sehingga kami tidak mengeluhkannya kecuali kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tanam-tanaman dan penuhkanlah puting-puting susu ternak kami. Serta siramilah kami dari berkah-berkah langit. Tumbuhkanlah bagi kami dari berkah-berkah bumi. Ya Allah, hilangkanlah dari kami kesulitan, kelaparan, dan ketiadaan pakaian. Hilangkanlah dari kami bencana yang tidak dapat dihilangkan kecuali oleh-Mu. Ya Allah, sungguh kami memohon ampunan kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Maka turunkanlah hujan pada kami dengan deras. Ya Allah, siramilah para hamba-Mu dan ternak-ternak-Mu. Sebarkanlah atau tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang telah mati. Ini disebutkan oleh Ibnu Majah di nomor 1269 dan para perawinya thiqat atau terpercaya. Sebagian lafadznya diriwayatkan Abu Daud nomor 1169. Teman-teman sekalian, kita harus mengetahui bahwasanya makna doa ini sangat dalam, ya. Karena doa ini benar-benar memberikan pemahaman kepada kita kalau Allah Azza wa Jal menyuruh kita salat istisqa untuk meminta kembali rahmatnya setelah dia murka. Allah subhanahu wa ta'ala marah, ya, murka karena dosa-dosa hamba-hambanya, maka dia pun menahan fasilitas. Tugas kita merengek, menangis, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan kalimat demi kalimat dari doa yang dibacakan Nabi SAW dalam salat istisqa ini, semuanya permohonan ampun. Dan dibolehkan dan disunnahkan bagi seseorang yang memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari dosanya, dia ikutkan dengan permohonan agar diberikan nikmat yang besar. Ya, karena bertaubat itu kalau Allah terima dan Allah SWT akan terima dari orang yang ikhlas, maka akan membuka pintu-pintu rahmat. Ya, seperti orang sudah memaafkan, minta maaf, ya Allah ampuni saya, kita bilang saya pada seseorang, maafin saya dengan tulus, dan orang itu sudah memaafkan, maka dia akan membuka pintu rumahnya, dia akan menerima kita sebagai orang sahabatnya, dia akan memberikan bantuan karena sudah memaafkan. Seperti kasus Nabi Sulaiman alaihissalam, dikatakan dalam hadis Bukhari, beliau pernah bermain dengan kuda-kuda kerajaannya, kemudian beliau terlalaikan dari sholat asar. Setelah terbenam matahari, baru sadar kalau beliau belum sholat. Maka beliau pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu menyembelih semua kuda-kuda tersebut sebagai tanda taubatnya kepada Allah. Dan beliau minta pada saat itu agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudah beliau. Jadi kalau kita bertobat, teman-teman, bukan cuma sekedar menyesali, kita menyesali, kita menangis sama Allah, tapi pada saat itu minta sesuatu yang besar. Ya Allah, mulai saat ini janganlah Engkau buka pintu maksiat untukku. Jadikanlah sisa umurku ini semua dengan keberkahan, ibadah, patuh kepada-Mu. Jadikanlah aku petunjuk, berikanlah petunjuk dan jadikan atau petunjuk bagi orang lain. Kita minta kepada Allah SWT hal-hal yang baik. Ya. Juga dalam riwayat lain disebutkan di antara doa Nabi SAW, tentu di doa pertama tadi itu kita minta agar diberikan berkah-berkah langit dan juga berkah-berkah bumi. Artinya semua yang keluar dari turun dari langit dan juga keluar dari bumi semuanya bermanfaat buat kami dan cukup. Doa yang lain atau lafaz yang lain adalah bahwa saat hujan turun Nabi SAW mengucapkan Allahumma suqya rahmatin wala suqya azab wala bala'in wala hadamin wala gharaq. Allahumma ala dhirabi wa manabi isyajari Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh rahmat, bukan yang disertai azab, bukan pula bencana dan bukan pula yang membinasakan agar menenggelamkan. Ya Allah, curahkanlah pada lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, curahkanlah di sekitar kami, bukan pada kami. Ya. Hadis ini disebutkan Imam Syafi'i dan sebagian lafadznya ada dalam Sahihain, ya, atau disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ini mirip juga dengan yang tadi, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita dan mengajarkan di sini melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk membaca doa ini dan mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kalaupun turun hujan, maka hujannya itu tidak bermasalah buat kita, ya, bukan jadi masalah buat kita. Dan ini bahasan tentang masalah solat istisqa. Kita akan masuk sekarang teman-teman tentang masalah itu. Kalau ada pertanyaan berhubungan dengan ini silakan ya ditulis. Kita masuk ke pasal ke-9 tentang masalah hukum seputar jenazah. Dan kita malam ini akan bahas materi pertamanya saja. Nanti kita lanjutkan pertemuan akan datang materi kedua dan selanjutnya. Berhubungan dengan masalah bagaimana kalau kematian itu terjadi. Kata beliau materi pertama hal-hal yang harus dilakukan oleh orang sakit hingga meninggal dunia. Ya. Yang pertama wajibnya sabar. Mana wajibnya sabar bukan pilihan. Dan sabar definisinya adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi bukan sabar, saya ulangi berulang-ulang itu. Bukan sabar kalau orang duduk manis dan tidak ikhtiar. Ya. Biasa kita di Indonesia begitu ya, sabar ya disuruh duduk ya. Enggak, bukan itu. Tapi sabar adalah kita bangun tidur, flu, demam, sabar. Berarti sabar definisinya menerima keputusan Allah itu, Allah lagi uji saya. Lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Itu namanya sabar. Itu hukumnya wajib sabar itu, bukan pilihan. Karena kalau sudah terjadi sesuatu, kita enggak ada opsi lain juga, harus sabar. Misalnya kita sakit, kita keluh kesah, tetap sakit. Kita sabar, kalau kita tidak berkeluh kesah, kita terima sebagai putusan dari Allah, kita bisa melalui dan dapat pahala. Ya. Sama dengan kalau kita ujian, kalau lagi di sekolah, sabar mengikuti ujian lulus. Orang nggak bisa sabar, dia nggak mau ikut ya sudah, dia nggak akan naik kelas. Gitu. Kata beliau, poin pertama masalah seorang kalau dari sakit sampai meninggal wajib sabar yang pertama. Jika seorang muslim ditimpa suatu mudarat, maka ia harus bersabar, tidak murka dan tidak memperlihatkan sikap kecewa, karena Allah SWT dan Rasulnya telah memerintahkan bersabar dalam beberapa ayat dan hadis. Tidak menjadi soal bagi orang sakit jika ditanya tentang kondisinya, lalu ia menjawab, aku sakit, aku menderita sakit, dan segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dalam segala keadaan. Coba belajar pada saat ditimpa sebuah cobaan teman-teman, terima itu keputusan Allah. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau ada orang ditimpa sebuah cobaan dari Allah, ada dua keadaan. Keadaan pertama kesuksesan, keadaan kedua penderitaan. Keadaan pertama sukses itu adalah dia terima itu sebagai keputusan Allah. Maka dia dapat pahala, dia mudah melaluinya dan dia pasti akan dapat jalan keluarnya. Dan kalau yang kedua penderitaan, dia berkeluh kesah, dia ribut, dia tidak mau menerima itu, maka dia sulit melaluinya, dapat dosa dan juga tidak dapat jalan keluarnya. Kita tidak ada pilihan yang lain. Karena cobaan pasti akan datang. Dan bukan cuma pada kita, semua orang akan diuji. Ada subhanallah kata para ulama, cobaan standar. Semua orang kena. Seperti jenis penyakit, flu, demam, ya, rematik. Ah, semua lalui masalah itu. Gitu. Sakit kepala, sakit gigi. Enggak ada orang seumur hidup enggak pernah lalui sakit kepala, sakit gigi. Ada di sini orang tidak pernah sakit gigi? Hah? Ada? Mana? Angkat tangan coba. Perlu kita teliti itu. Atau sakit kepala? Ada yang tidak pernah sakit kepala sama sekali? Hah? Saya bahkan temukan anak saya masih kecil sudah bisa ngeluh sakit kepala. Ada penyakit standar, ya. Keselio. Ada yang tidak pernah keselio di sini? Jalan, masya Allah. Mau dia olahraga tidak olahraga pasti pernah keselio. Ada kuasa Allah SWT. Sakit perut. Semua orang begitu. Ngantuk, lapar, haus. Semua orang rasakan. Ada yang standar. Ada juga tidak. Dicoba oleh Allah SWT sesuai dengan masalah dia. Kalau dia punya dosa banyak, Allah coba dia dengan itu. Sebagai hukumannya. Kalau dia orang beriman, Allah datangkan cobaan lebih berat untuk meninggikan derajatnya. Ada seperti itu. Dalam setiap keadaan, beruntunglah orang yang bisa menerima itu sebagai keputusan Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang aku ambil kedua matanya. Kemudian dia bersabar dan menerima, kecuali dia masuk ke dalam surga. Ada sahabat pernah berkata, maukah kalian saya sampaikan kepada para tabi'in? Maukah kalian saya sampaikan wanita ahli surga? Kata mereka, tentu saja. Lalu kata sahabat ini, aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, ada datang seorang wanita berkulit hitam dan dia kena penyakit epilepsi. Ayan, ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh. Kata Nabi SAW, kalau kau bersabar, terima ini sebagai keputusan Allah, maka kau pasti masuk surga. Jaminannya surga. Tapi kalau kau mau saya doakan, tapi enggak ada jaminan surga. Maka dia mengatakan, saya bersabar ya Rasulullah. Udah, dengan dia terima sabar, berarti jaminan Nabi tentang surga didapat sama dia. Tapi berdoa ya Rasulullah, supaya pada saat saya sakit, aurat saya tidak tersingkap. Lalu Nabi SAW mendoakan dia untuk itu. Jadi apapun datang cobaan, itu akan menjadi penyebab orang masuk dalam surga. Tapi sabar. Memang menerima keputusan. Ingat, kita enggak terima pun percuma, tetap harus kita lalui. Semua keputusan Allah dalam cobaan itu sudah ada batas garis start, ada garis finishnya. Ya, maksimal adalah meninggal dunia, tapi akan ada jalan keluarnya. Maka kita pasti lalui, terima enggak terima maka harus dilalui. Maka lebih baik kita bisa terima masalah itu. Ya. Dan kalau seandainya sangat sakit dan sangat berat, kata Nabi SAW, jangan kalian berharap mati. Jangan bilang, ya Allah matikan saja saya. Ya. Tapi kalau berat sekali bilang, ya Allah hidupkan saya kalau hidup lebih baik bagi saya. Dan matikan saya kalau kematian lebih baik bagi saya. Biarkan Allah SWT yang tentukan itu. Ya. Yang kedua, anjuran berobat. Kalau sakit, tidak boleh kita vakum. Berobat, pergi cari, ikhtiar, selama itu halal. Bagi seorang muslim yang sedang sakit, dianjurkan untuk berobat dengan obat yang dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna allaha lam yunazzil da'an illa anzala lahu shifa' fatadawaw. Sungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali dia menurunkan pula obatnya, karena itu berobatlah kalian. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3437, Al-Hakim jilid 4 halaman 220, dan beliau mensahihkannya. Akan tetapi tidak dibolehkan berobat dengan obat yang diharamkan seperti khamar, daging babi, dan barang haram lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kamu. Hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad sahih dalam Mu'jamul Kabir jilid 23 halaman 326. Jadi kalau ada seseorang sakit, dokternya bilang, enggak ada ya, obat kecuali ini. Ini dari lemak babi. Enggak, saya enggak mau. Enggak perlu. Enggak usah percaya dokter kalau dia paksa itu. Kamu enggak bisa sembuh kecuali minum khamr ini. Enggak ada khamr. Enggak ada ceritanya, sudah enggak ada. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit itu Allah, yang bisa sembuhkan Allah, bukan dokter. Dokter cuma turus resep, semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Ya. Tidak mungkin dia berani bilang pasti sembuh. Belum tentu, kalau dia tidak sembuh, pasiennya maka didemo dia. Maka kita harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat riwayat yang pernah ada sahabat mengatakan kakaknya sakit perut, lalu Nabi SAW bilang, minumkan madu. Dia pulang lagi, ya Rasulullah, belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Sabar, gitu kan? Yakin dengan janji Allah SWT. Kalau sudah dikatakan madu bisa menyembuhkan, sembuh. Tapi kita harus yakin. Diikuti dengan keyakinan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruh berobat, dan obat ini terbuka luas pintunya selama itu adalah obat-obat yang halal, yang haram tidak boleh. Yang ketiga, boleh ruqyah. Bacakan ayat-ayat Al-Quran yang memang diperintahkan oleh Nabi SAW, doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, serta kalimat thayyibah atau puji-pujian kepada Allah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la ba'sa birruqya malam yakun syirkan. Tidak menjadi masalah berruqyah selama di dalamnya tidak ada kemusyrikan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2200. Ya. Maka ini teman-teman sekalian adalah dalil yang sangat kuat tentang membolehnya ruqyah. Dan Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril AS. Nabi SAW pernah menyuruh Hafsah untuk belajar ruqyah dengan seorang wanita ahli ruqyah. Ya, kan? Banyak dalilnya ini sudah pernah saya bedah sebuah buku judulnya Ruqyah Syariah. Kurang lebih 3 jam di YouTube itu ada bahasan masalah itu dengan dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu. Hadis tentang masalah 70 ribu masuk surga tanpa hisab itu, diantaranya tidak minta ruqyah, bisa bermakna memang dia karena bertawakal kepada Allah, dia enggak minta diruqyah, tapi orang lain meruqyah dia boleh. Atau bermakna secara etimologi, kalau ruqyah itu adalah jimat, bacaan. Ya. Dan ini khilaf diantara ulama panjang lebar berhubungan dengan masalah itu. Saya pernah tanyakan langsung kepada Dr. Ziyad Abadi, Hafidahullah di Jordan, masalah ini beliau mengatakan ada banyak artikel tulisan masalah dan khilaf panjang di antara mereka ya, tentang masalah ini. Yang jelas ruqyah boleh. Nah, ini bagian dari sunnah Nabi SAW sebagaimana beliau juga pernah atau setiap malam kalau mau tidur membaca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas lalu tiup telapak tangan lalu diusap ke tubuh beliau alaihissalam sebagai bentuk ruqyah mandiri atau ruqyah sendiri. Yang keempat, haram memakai jimat apapun itu sifatnya pergi ke dukun-dukun. Ya. Haram mengalungkan dan memakai jimat. Dengan demikian tidak dibolehkan bagi seorang muslim mengalungkan jimat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengalungkan jimat maka sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 12969 dan Al-Hakim jilid 4 halaman 243 dan beliau mensahihkannya. Juga Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man 'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Barang siapa yang mengalungkan tamimah, ada putnot di situ, nomor 941, tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal penyakit atau pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan yang lain sebagainya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengalungkan tamimah, semoga Allah tidak menyempurnakan keinginannya atau dengan mengabulkannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, di situ ada definisi wada'ah masih di footnote yang sama, sesuatu yang diambil dari laut menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah, dapat digunakan sebagai penangkal penyakit, jimat, termasuk dalam kategori ini. Jadi sampai sekarang, umumnya dukun-dukun itu suka pakai kerang-kerang itu, ya. Yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah, dijadikan kalung dan yang sejenisnya, niscaya Allah tidak akan memberikan ya, ketentraman kepadanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad di nomor 16951 dan Al-Hakim jilid 4 halaman 240. Juga sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada seseorang yang mengenakan gelang dari kuningan. Waihak mahadihi qala minal wahina. Wahina ya. Qala inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Celaka kamu ini. Apa yang kamu pakai itu? Jadi ada sahabat pakai di tangannya gelang kuningan ya. Lalu orang itu bilang, "Penangkal sakit ya Rasulullah. Dengan begini saya tidak akan pernah kena penyakit." Maka Nabi SAW mengatakan, "Copotlah, cabut itu." Karena gelang itu tidak akan menambahimu ya kecuali semakin menambahimu kecuali kelemahan. Jika kamu mati dan gelang itu masih kau pakai, maka niscaya kamu tidak akan beruntung untuk selamanya. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 9498. Artinya kau akan celaka dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikhtiar medis selama obat-obat itu halal silakan. Ikhtiar pengobatan herbal, pengobatan nabawi lebih bagus lagi ya. Saya sudah ajarkan ya, habbatus sauda, madu, ini semua rutin dikonsumsi ya. susu, ya ini semua jahe. Minum-minuman sudah kita tahu semuanya dan ini rutin dirutinkan. Tidak sakit pun usahakan selalu dikonsumsi. Yang kelima, sebagian doa yang dibaca Rasulullah SAW sebagai sarana pengobatan. Sebenarnya ini masuk dalam masalah ruqyah ya, di poin nomor tiga. Tapi tadi penjelasan boleh ruqyah. Di sini rincian doa-doa ruqyah itu. Rasulullah SAW biasa meletakkan tangannya pada orang sakit. Beliau pegang di mana sakit, lalu beliau mendoakan si pasien tadi. Beliau membaca, Allahumma rabban nasi adhibil ba's. Isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, karena Engkau lah sang maha penyembuh. Karena tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 5743. Dalam riwayat yang lain, dan ini tentu mentauhidkan Allah ya, artinya tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu ya Allah. Maka itu penekanannya. Dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang sampai Allah SWT berikan kesembuhan. Dalam riwayat yang dikatakan juga, suatu saat seseorang datang kepada beliau mengeluhkan rasa sakit. Maka beliau bersabda, Dha' yadaka ala alladhi ya'lam min jasadik. Wa qul bismillah thalathan. Wa qul sab'a marrat. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhadiruh. Ya, bagi yang pegang bukunya bahasa Arab itu doanya mulai yang ditebalkan ya. Lihat enggak yang ditebalkan? Bismillah, garis bawahi bismillahnya itu. Salasan di sebelahnya itu bukan doa ya. Salasan artinya tiga kali. Bismillah diucapkan tiga kali, makanya yang ditebalkan cuma bismillahnya, ya kan? Jadi sini artinya dha yadaka, letakkan tanganmu alalladhi ya'lam, di tempat yang kamu rasa sakit, min jasadik, dari jasadmu, waqul, lalu ucapkan, bismillah thalathan, bismillah tiga kali, pegang misalnya dada kiri, enggak enak, bismillah, bismillah, bismillah, gitu loh. Terus selanjutnya, waqul, dan ucapkan setelah itu, sab'a marrat, tujuh kali, yang dibaca sekarang ini ditebalkan, lihat enggak ditebalkan? Nah, a'udzu bi'izzatillahi. Aku berlindung dengan kemuliaannya Allah, wa qudratihi, dan kemahamampuannya, min syarri, dari semua keburukan, ma ajidu, yang aku sedang rasakan, wa uhadziru, dan aku berhati-hati darinya. Jadi bismillahnya tiga kali, doa itu dibaca tujuh kali sambil pegang tempat sakit. Sekali lagi diulang-ulangi, diulang-ulangi ya. Bukan sekali dua kali, karena ada orang pernah praktikin begitu. Sekali, kok saya enggak sembuh? Ya sabar, ada dosisnya, gitu kan? Tujuh kali baca, ya seperti doa ini dianjurkan untuk baca tujuh kali oleh Nabi SAW. Kata dia bilang, bismillah tiga kali, ulangi tujuh kali, ulangi lagi setelah itu, ulangi lagi setelah itu, sampai Allah SWT berikan kesembuhan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 2202. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkannya tidak terdapat lafaz izzatillah. Lafaz ini terdapat dalam riwayat Tirmidzi nomor 2080. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2186 dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengeluhkan sakitnya kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril pun berdoa. Ini ruqyahnya Jibril kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 2186. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfika bismillahi arkik. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari keburukan segala jiwa atau mata yang diliputi kedengkian. Semoga Allah menyembuhkanmu, dengan menyebut nama Allah aku meruqyamu. Jadi ini dalil yang sangat jelas tentang masalah bolehnya ruqyah syariah. Karena Nabi SAW sendiri mengeluh pada Jibril. Jadi kalau antum sakit, antum mengeluh. Sakit saya di sini. Sering mimpi buruk, sering gini. Berkeluh kesah ini pada tempatnya. Karena memang lagi sakit. Lalu orang itu rukyah, enggak ada masalah. Ya. Yang termasuk ada di tegur dalam hadis tentang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab itu. Kalau orang tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia duduk sama temannya. Rukyahin dong saya. Enggak ada angin, enggak ada mimpi buruk. Enggak pernah ketindian, enggak pernah apa-apa. Mungkin minta rukyah karena lama enggak nikah-nikah barangkali. Dianggap ada syaitannya. Padahal dia sendiri yang tidak mau nikah. Baik. Selanjutnya, yaitu membaca doa rukyah, tapi banyak doa rukyah yang lain ya. Termasuk membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Dan cukup banyak doa-doa yang lain. Ada juga doa tidak disebutkan di sini, yang kata Nabi SAW, siapa yang membacanya 7 kali pada orang yang sakit, maka Allah pasti sembuhkan selama ajalnya belum datang. Ya, yang kata Nabi SAW, As'alullah al-azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, ya, pemilik singgasana yang agung, agar menyembuhkanmu. Siapa yang baca 7 kali ini kepada orang sakit, pasti sembuh selama ajalnya belum datang. Poin nomor 6, bolehnya berobat kepada orang kafir atau wanita. Kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehan orang kafir mengobati orang Islam jika dapat dipercaya. Juga dibolehkan laki-laki mengobati wanita dan wanita mengobati laki-laki dalam keadaan darurat. Karena Rasulullah SAW juga memperkerjakan sebagian orang musyrik dalam sebagian urusan. Ada putut nomor 946 di situ. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2263 tentang Nabi SAW memberi upah seorang musyrik sebagai petunjuk jalan. Ya, waktu Nabi SAW mau pergi ke Madinah, sempat ada orang yang dibayar oleh Nabi SAW untuk menjadi petunjuk jalan. Dan kebiasaan istri-istri para sahabat yang mengobati para sahabat yang terluka dalam peperangan di masa Nabi SAW. Ada putut nomor 947, diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5679. Beliau telah meriwayatkan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidh yang berkata, Kunna nagzu ma'a Rasulillah SAW naskhil qawm wa nakhdimuhum wa naruddul qatla wal jarha ilal Madinah. Kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ini maksudnya seorang sahabiat Nabi. Perempuan berkata, kami pernah berperang bersama Nabi SAW. Berarti menandakan boleh perempuan ikut jihad, tapi bukan kewajiban bagi mereka. Di mana kami bertugas menyediakan air minum pasukan muslimin, membantu mereka serta membawa pulang korban dan orang-orang yang terluka ke Madinah. Berarti boleh perempuan mengobati laki-laki. Juga waktu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu kena panah dan berdarah dada beliau, maka Nabi SAW memerintahkan seorang wanita, ya kalau kita sekarang suster atau perawat, itu untuk merawat khusus Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu sampai beliau meninggal, ya. Itu diobati oleh wanita. Ini dalam keadaan darurat. Jadi seperti perempuan mau melahirkan, dokternya tidak ada kecuali laki-laki, maka itu silahkan saja. Dalam pengobatan dibolehkan. Yang ketujuh, bolehnya membangun karantina kesehatan. Dibolehkan bahkan dianjurkan untuk membangun karantina kesehatan khusus bagi orang-orang yang menderita penyakit menular. Serta melarang orang-orang yang sehat berhubungan dengan mereka. Kecuali para perawat atau tim medis yang merawat serta mengobati mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW ditujukan kepada para pemilik unta. La yuridu mumridun ala musih. Hendaklah unta yang terkena penyakit kudis jangan melintas di hadapan unta yang sehat. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2221. Jika larangan beliau demikian kerasnya terhadap binatang, tentunya larangan terhadap manusia lebih utama. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW ketika terjadi wabah penyakit. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruj minha wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbitu 'alayha. Ini tentang penyakit pes, ya, penyakit taun dalam bahasa Arab. Kata Nabi SAW kepada para sahabat dan wasiat buat kita, jika penyakit menular menjangkiti satu daerah dan kamu sedang berada di daerah itu, hendaklah kamu tidak keluar dari daerah itu. Kalau sudah terlanjur kau di situ, biarkan aja sudah. Jangan sebarluaskan penyakit itu. Tapi kalau jika sedang penyakit menular menjangkiti satu daerah dan kamu tidak berada di daerah itu, hendaklah kamu tidak memasuki daerah itu. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1065 dan beliau mensahihkannya. Jadi pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk satu daerah, ternyata di daerah itu ada penyakit. Maka beliau tidak masuk. Ada sahabat yang lain mau masuk, paksain diri. Umar biarkan. Umar saudara tidak mau. Lalu ada yang mengatakan, "Hai Umar, kau lari dari takdirnya Allah. Udah kita masuk saja, kalau sakit ya sakit, kalau enggak gitu." Kata Umar, "Saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Sekarang saya belum kena, kenapa saya harus masukkan diri saya? Jelas ada badai, ada longsor, enggak, jalan aja, kalau jatuh mati ya sudah, takdir." Enggak. Umar enggak mau radhiyallahu anhu. Maka akhirnya setelah beberapa sahabat paksakan diri masuk, baru ada satu orang dari belakang pasukan mengatakan, ya Amir Mukminin, saya tahu berita dari Nabi SAW, kalau ada taun atau penyakit kusta itu di satu wilayah atau pes, jangan kalian masuk. Kalau kalian di dalam, jangan kalian keluar. Kata Umar, alhamdulillah yang telah memberikan kami petunjuk. Adapun sabda beliau yang mengenakan atau menyatakan la adwa wala tiara, tidak ada keyakinan penularan penyakit itu dengan sendirinya tanpa takdir Allah, serta tidak ada ramalan kesialan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2222, artinya bahwa penyakit itu tidak akan menular dengan sendirinya, yakni tanpa adanya kehendak Allah SWT. Karena dalam kerajaan Allah tidak akan terjadi sesuatu pun yang tidak dikehendakinya. Tapi hal itu tidak menghalangi usaha untuk mengambil langkah-langkah preventif di samping meyakini bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan orang yang tidak dilindungi Allah niscaya tidak akan selamat. Ketika Nabi SAW ditanya tentang unta yang terkena penyakit kudis, maka beliau pun bersabda, waman a'dal awwal. Siapakah yang menulari unta itu yang pertama kali? Hadis riwayat Muslim nomor 2220. Dengan jawabannya itu, Nabi SAW ingin menyatakan bahwa pengaruh itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sesuatu yang Allah kehendaki niscaya akan terjadi, sedangkan sesuatu yang tidak dikehendakinya niscaya tidak akan terjadi. Yang kedelapan, ini ada 12 ya. Kewajiban menjenguk orang sakit. Kalau ada orang yang sakit, kita diwajibkan atas seorang muslim menjenguk saudaranya. Sama muslim yang sakit berdasarkan sabda Nabi SAW, atimul ja'iyah wa'udul maridah wa'fukul ani. Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit dan bebaskan para tawanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5373. Ketika seorang muslim menjenguk saudaranya sama muslim yang sakit, maka dianjurkan padanya supaya mendoakan kesembuhan saudaranya, mewasiatkan kepadanya supaya bersabar dan mengucapkan perkataan yang melegakan hatinya. Sebagaimana dianjurkan pula untuk tidak duduk berlama-lama di sisinya. Kebiasaan Nabi SAW pada saat menjenguk orang sakit, beliau mengatakan kepadanya, la ba's tahur insyaAllah. Tidak masalah. Ya. Ini hanyalah pembersihan dari dosa-dosamu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3616. Sepatutnya seorang muslim mengatakan ketika ia menjenguk saudaranya muslim, la ba's tahur insyaAllah. Yang kesembilan, kewajiban berbaik sangka terhadap Allah berkenaan dengan keadaan orang sakit. Jika seorang muslim menderita sakit dan mendekati saat kematian, hendaklah ia berbaik sangka terhadap Allah bahwa dia akan merahmatinya. Dianya Allah, kata ganti Allah, bahwa Allah akan merahmatinya. Dan rahmatnya, N-nya besar kata ganti Allah, itu meliputi segala sesuatu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2877. Jadi sangka baik artinya Allah SWT akan memaafkan dosanya kalau dia bertaubat, Allah akan terima amalnya kalau dia sudah berusaha, gitu kan. Yang ke-10, mentalkin atau memberikan tuntunan orang yang sedang menghadapi kematian. Jadi tadi mulai dari orang yang sakit, bagaimana bersabar, merukyah, berobat, segala macam, sampai bagaimana kalau dia sudah menghadapi kematian. Kita sudah lihat orang itu sesak nafas, maka yang kita lakukan talqin, pandu dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata beliau, jika seorang muslim melihat saudaranya sama muslim sedang menghadapi kematian, hendaklah ia menuntunnya supaya mengucapkan kalimat ikhlas dengan cara membisikkannya, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hendaklah ia mengingatkannya hingga sadar serta mau mengucapkannya. Jika saudaranya telah mengucapkannya, hendaklah ia menahan diri dari menuntunnya. Jika saudaranya kembali lagi mengucapkan perkataan yang lain selain kalimat ikhlas, hendaklah ia menuntunnya kembali supaya mengucapkan kalimat ikhlas dengan harapan bahwa ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak kecuali disembah kecuali Allah. Sehingga saudaranya kelak masuk surga. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di nomor 916. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad nomor 21622, Abu Daud 2166 dengan sanad sahih. Yang ke-11, menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat. menghadapkan saudaranya sama muslim yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat dengan memiringkannya ke sebelah kanannya. Jika tidak bisa, hendaklah ia diposisikan dalam keadaan terlentang dengan mengarahkan kedua kakinya ke arah kiblat. Jika saudaranya itu menghadapi kesulitan dalam sakaratil maut, hendaklah ia membacakan surah Yasin dengan harapan semoga Allah Ta'ala meringankannya dengan keberkahan. Menurut berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min mayyitin yamutu fatukra indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi." Tidaklah seseorang yang sedang menghadapi sakaratil maut lalu dibacakan kepadanya surah Yasin, melainkan Allah akan meringankan kematiannya. Ada putus di situ ditulis oleh dalam kitab Firdaus nomor 6099 dari Abu Darda nomor 3121 dan Abi Dzar. Hadis ini dinilai lemah. Ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An-Nasai dengan lafaz yang berbeda dalam Sunan Kubra. Khusus masalah pada saat orang mau meninggal, maka itu yang khilaf di antara ulama berhubungan dengan kesahihan hadis ini. Ya. Bukan setelah orang meninggal. Kalau sebelum meninggal, ada khilaf di antara ulama tentang boleh membaca surah Yasin atau tidak boleh. Yang menerima hadis ini mengatakan boleh dibaca, tapi sebelum meninggal, menjelang sakaratil maut. Ya. Tapi sudah meninggal tidak ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir, yang ke-12, memejamkan kedua mata orang yang meninggal dunia dan menutupinya. Jika ruh seorang muslim telah dicabut dari tadi dari proses sakit sampai meninggal di sini ya, ini materi pertama. Jika ruh seorang muslim telah dicabut, maka diwajibkan untuk memejamkan kedua matanya dan menutupinya dengan kain penutup serta tidak boleh mengucapkan perkataan selain perkataan baik. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khaira, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri orang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka katakanlah perkataan yang baik karena para malaikat akan mengamini apa yang kamu katakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 919. Artinya, sebutkan kebaikannya. Semoga Allah sembuh, semoga Allah maafkan, semoga Allah rahmati. Karena malaikat di sekitar situ sedang hadir yang akan mencabut ruhnya dan bisa mengaminkan itu. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Salamah, di mana saat itu kedua matanya telah terbelalak karena meninggal dunia maksudnya ya, dan matanya terbuka, maka beliau memejamkan serai bersabda, "Inna ruha idha kubida tabi'ahul basar. فَدَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ." Sesungguhnya ruh ketika dicabut, niscaya mata akan mengikutinya. Mendengar hal itu, maka keluarga Abu Salamah pun menjerit. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu mendoakan jelek pada dirimu, kecuali dengan doa yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang kamu katakan." Hadis Sahih riwayat Imam Muslim nomor 920. Jadi poin terakhir ini sampai kita membahas tentang masalah dari sakit sampai meninggal. Nanti pada waktu datang kita akan bahas mulai kematian itu ke depan. Nah, seperti misalnya mengumumkan kematiannya, haramnya meratapi mayit, ya, dan seterusnya nanti akan ada bahasan melunasi utangnya, ya. Kemudian masa iddah bagi laki-laki, pengucapan kalimat istirja, wajibnya memandikan mayit, tata cara memandikan mayit, itu semua akan dibahas insyaAllah. Pertemuan akan datang, Allahu a'lam. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.